Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإسلام, kita lanjutkan tafsirnya. Kemarin kita di ayat yang ke-19 20 di surat Al-Haqqah, Allah berfirman: a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya itu di sebelah kanannya, fa yaqul, dia akan berkata, ha'um, ya ha'um, artinya ha'kum, ya, lihatlah, kemarilah, iqra'u kitabiyah, baca buku saya ini. Karena saking gembiranya, akhi, ya, melihat buku catatannya penuh dengan amal saleh, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, ayat ini menunjukkan bahwa setiap kita hendaknya berusaha, ya, bagaimana caranya supaya buku catatan amal kita itu dipenuhi dengan kebaikan. Karena yang menulis buku catatan amal ya kita sendiri. Berarti kita juga berusaha untuk semaksimal mungkin mencatat buku amalan soleh kita itu kelak pada hari kiamat dengan amalan-amalan kita. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Ibn Umar, bahwa Ibn Umar berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnillahu al-abda yawmal qiyamah fayuqarriruhu bi dhunubihi kulliha. Allah akan mendekatkan hambanya yang mukmin pada hari kiamat untuk dihisab. Lalu Allah pun, ya, menetapkan dosa-dosanya semuanya pada dia. Hatta idza ra'a annahu qad halak, sehingga ketika si mukmin ini memandang bahwa dia pasti binasa, pasti akan dilemparkan ke neraka. Qala Allah, maka Allah taala berfirman, inni satartuha 'alaika fid dunya. Di dunia aku sudah menutupi dosa-dosamu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, maka di hari ini aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. Huma yu'ta kitab hasanati bi yaminih, kemudian diberikanlah kitab catatannya itu di sebelah kanannya. Nah, ini, Pak, ya, adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi hisab yang ringan itu apa? Yaitu Allah menyebutkan dosa-dosa tersebut kepada seorang mukmin. Dan si mukmin mengakui dan berkata, iya, iya. Sehingga ketika si mukmin ini sudah merasa yakin dia akan dilemparkan ke neraka, Allah mengatakan, aku telah menutupinya dahulu di dunia untukmu. Maka di hari ini pun aku ampuni dosamu. Ini hisab yang mudah namanya, Pak. Makanya, ya, agar kita dihisab dengan hisab yang mudah, kata para ulama, yang pertama, sebelum kita dihisab pada hari kiamat, hisab diri kita sendiri. Ya, perkataan yang masyhur dari Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Ya. Sebab seperti itu kata Ibnu Qudamah, lebih meringankan hisab kita kelak pada hari kiamat. Coba kita sebelum tidur ingat-ingat dosa-dosa kita di hari ini. Apa yang telah kita lakukan dari berbagai macam dosa itu? Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan kepada Allah. Iya. Kemudian apa yang kedua? Mengakui dosa di hadapan Allah. Di dunia kita akui dosa-dosa kita. Lalu kita taubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Kelak ya, karena orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan itu, setiap kali Allah menyebutkan dosa kepada dia, si hamba mengatakan dia mengakui. Dia mengakui akan dosanya. Berbeda dengan orang yang dihisab dengan hisab yang berat, Pak. Ya, terjadi munaqasyah, perdebatan antara Allah dengan hamba. Ketika Allah mengingatkan dosanya, si hamba enggak ngaku. Ketika Allah menyebutkan dosanya, si hamba enggak ngaku. Akhirnya Allah tutup mulutnya, disuruh berbicara tangannya, disuruh berbicara kakinya, disuruh berbicara, dan Allah hadirkan saksi-saksinya berupa pohon yang dahulu ia berbuat maksiat di situ. Ya, dinding yang dahulu ia berbuat maksiat terdekatnya. Saksi-saksi itu Allah datangkan semua. Ini berarti orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Kata Rasulullah, man nukishal hisab udzib. Siapa yang diajak dialog dalam hisabnya, maka pasti akan diadab, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka si mukmin ini ya, ketika dihisab oleh Allah dan ternyata Allah pun menutupi dosa-dosanya, Allah mengampuni dosa-dosanya, diberikanlah kitab catatannya dari sebelah kanan. Maka ketika itu si mukmin ini bergembira, Pak. Dia berkata, "Ha umqra'u kitabiyah." Lihatlah ya buku catatanku ini. Dia sangat senang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini mereka tidak akan pernah bersedih hati, Pak. Ya, karena Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak akan merasa takut kelak pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat enggak sedih. Ya, dia akan gembira. Beda dengan orang kafir, akhi. Orang kafir justru ya mengerutkan dahinya. Orang-orang yang banyak berbuat dosa, ya di hari kiamat dia merasa ketakutan, ya akhul Islam. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Katanya, kata Ibnu Katsir, "Qad kuntu muqinan fid dunya anna hadzal yawma kainun la mahala." Dahulu di dunia aku yakin bahwasanya hari hisab itu pasti akan terjadi. Karena keyakinan inilah si hamba kemudian di dunia pun ya akhi ya terus menghisab dosa-dosanya. Berarti ini menunjukkan ya syarat seorang mukmin yang istiqomah itu tidak harus dia itu enggak berdosa sama sekali, Pak. Karena buktinya pada hari kiamat Allah akan ingatkan dosa-dosa dia. Sementara si mukmin pun mengakuinya, berarti dia juga berdosa sama. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat apa Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah dosa atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, segera mereka ingat kepada Allah lalu mereka istighfar. Ya. Berarti orang istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, Pak. Orang istiqomah itu terkadang, Pak, jatuh sekali-kali kepada perbuatan apa? Dosa. Makanya ia diberikan, dihisap oleh Allah, diingatkan dosa-dosa kepada dia. Tapi ia dahulu banyak istighfar kepada Allah. Ia dahulu ketika berbuat dosa segera ingat Allah, segera ia istighfar kepada Allah. Maka Allah mengatakan mereka itulah balasannya ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya nanti akan ada hari ya pembalasan, hari hisab. Orang yang betul-betul yakin akan kehidupan akhirat, Pak, dia akan betul-betul bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya menuju ya kehidupan tersebut. Makanya seseorang itu beramal sesuai dengan keyakinannya. Semakin keyakinannya kuat, semakin kuat amalnya biasanya. Semakin keyakinannya lemah, maka semakin lemah pula amalnya. Ya, semakin lemah keyakinannya kepada kehidupan akhirat, semakin berani berbuat dosa. Tapi semakin kuat keyakinannya akan adanya hari akhirat, semakin ia kuat ya akhul Islam menjauhi dosa. Makanya ketika Allah mensifati ya orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswah hasanah. Buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ternyata yang menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah hanyalah orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja. Adapun pengharapan ia kepada kehidupan akhiratnya lemah, lemah pula ittiba'nya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni dhanantum anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dahulu di dunia aku yakin bahwa aku akan menemui suatu hari di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab Allah itu cepat sekali, Pak. Ya. Allah mengatakan wa huwa asraul hasibin. Dan Allah adalah secepat-cepatnya penghisab. Sangat cepat sekali akal Islam. Kata Rasulullah, "Ya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali Allah pasti akan mengajak dia bicara. Tidak ada antara Allah dengan dia penterjemah. Dalam satu waktu Allah menghisab seluruhnya. Menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena keyakinan dia itulah dia pun fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka ia pun dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diridhai karena keyakinan dia tentang kehidupan akhirat, Pak. Sehingga keyakinan itu menyebabkan dia banyak beramal saleh, meninggalkan perbuatan dosa. Di dunia pun dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun Allah berikan taufik kepada dia, masya Allah. Bagaimana dalam kehidupan akhirat? Bahkan ketika meninggal dunianya saja, Allah memanggilnya dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai yang berjiwa tenang, ya kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi, rafi'atun qusuruha, hisanun ya hawaruha, na'imatun duruha, ya hisanun huruha, na'imatun duruha, daimun haburuha. Di mana istana-istananya itu ditinggikan, Pak. Bidadari-bidadarinya sangat cantik jelita. Kenikmatan-kenikmatannya luar biasa. Surga itu ada berapa tingkat? Hah? 100. 100 tingkat surga itu ya. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Dan Rasulullah kabarkan bahwa penduduk surga yang paling rendah itu, yang paling rendah itu diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Siapa di antara manusia yang zaman sekarang ini ya, yang memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Antum punya satu gunung emas aja kaya banget loh, Pak. Baru itu baru emas, gimana perak? Belum lagi uranium, belum lagi wah, Masya Allah. Kekayaan bumi ini luar biasa loh, Pak. Iya. Ternyata penduduk surga diberikan oleh Allah kekayaan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat dari itu. Itu yang paling rendah. Gimana yang paling tinggi ya? Subhanallah. Makanya naif sekali ya, seseorang yang hanya untuk mendapatkan uang 1 juta, 2 juta, hanya untuk mendapatkan uang 1 miliar, 2 miliar, lalu kemudian ia gadaikan agama dia. Harta dunia itu gak ada apa-apanya ya akhi. Akhirat segala-galanya. Maka dari itu ya akhal Islam ya, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, beriman kepada surga, dia gak mau menukar keimanan dia dengan gunung emas pun dia gak mau. Iya. Karena yang ada di surga itu lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini ya akhul Islam. Lebih baik dia di dunia ini sengsara daripada di akhirat sengsara. Itu orang yang beriman, Pak. Tapi orang yang kurang beriman ya bodo amat. Yang penting perut kenyang. Yang penting saya punya duit. Gak peduli halal haram kek. Allah musta'an wa lahitiklan. Huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Qutuf, qutuf itu apa sih? Jamak qutf, artinya petikan buah yang dipetiknya itu dekat. Karena di surga itu ya, apabila penduduk surga menginginkan buah, maka pohon itu mendekat sendiri. Diambilnya dengan tanpa susah payah. Coba antum di zaman di dunia ini, iya, mau naik pohon durian, wah ya susah banget. Udah gitu ketiban durian lagi. Di surga, subhanallah, apa yang antum mau tiba-tiba ada. Iya, antum ingin minum, tiba-tiba ceret datang, iya, pergi lagi ke tempatnya. Masya Allah. Iya. Antum menginginkan daging burung, tiba-tiba Allah jatuhkan burung dalam keadaan matang, siap disajikan. Nikmat, akhi. Iya. Kenikmatan surga itu luar biasa ya akhul Islam. Azakumullah wa iyakum. Allah mengatakan qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, silakan kamu makan dan minum. Ayo. Makanya di surga itu enggak ada puasa Senin Kemis lagi, Pak. Enggak perlu. Di surga itu maka ya, kerjaannya makan, minum, jima, kenikmatan sudah. Iya, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Di surga itu makanannya enggak ada yang bikin asam urat, Pak. Iya betul. Enggak ada yang bikin kolesterol, enggak. Di dunia terkadang makanan enak-enak tuh bikin kolesterol. Iya enggak? Iya. Makan ini enak, asam urat. Makan ini aduh, serba susah. Di akhirat enggak. Iya. Kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hani'an, dengan nikmat. Bagaimana tidak nikmat makanan di surga ya akhi? Iya. Minuman di surga yang luar biasa. Sungainya saja ada sungai madu, sungai susu, iya, sungai arak. Subhanallah ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan apa yang kalian telah lakukan dalam kehidupan dunia. Dahulu kamu di dunia lelah beramal soleh, dahulu di dunia kamu capek ya untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Enggak apa-apalah, Pak. Kita hidup di dunia ini capek sebentar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar sebentar 60 tahun untuk taat Allah terus, jauhi maksiat terus. Ya, asal nanti di akhirat kita kesenangannya terus menerus. Daripada senang di dunia, di akhirat di neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Menaati Allah lelah, memang lelah. Suruh puasa Ramadan, meninggalkan kenikmatan makan, enggak apa-apalah. Ya, yang penting di surga saya bisa makan dan bersenang-senang. Disuruh sholat malam, tinggalkan kenikmatan tidur, ditinggalkan masya Allah kasur yang empuk. Ya, enggak apa-apalah, yang penting saya bisa mendapatkan kenikmatan surga. Lelah terkadang, Pak. Ya. Untuk meninggalkan maksiat lelah. Karena kita harus melawan apa? Hawa nafsu. Kita harus melawan syahwat. Terkadang kita harus berhadapan dengan manusia yang menginginkan maksiat tersebut. Maka dari itulah ya akhal Islam, bagi seorang mukmin kematian itu tempat beristirahat. Ya. Kata Rasulullah SAW, innal mukmin idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Seorang mukmin apabila meninggal dunia, dia beristirahat dari lelahnya kehidupan dunia dan penatnya kehidupan dunia. Antum cari nafkah penat, capek. Ya. Yeah. Tapi enggak apa-apa. Orang yang yakin akan adanya surga, lelahnya ketaatan, lelahnya meninggalkan maksiat terasa ringan buat dia, insyaallah. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hanian dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan apa yang kalian telah lakukan dan amalkan dalam kehidupan yang telah berlalu, yaitu dalam kehidupan dunia ya akhal Islam. Ya. Kata Ibn Kathir, yuqalu lahum dhalik tafaddulan alaihim wa amtinanan wa in'aman wa ihsana. Allah katakan kepada mereka itu sebagai karunia Allah kepada mereka. Ya, Allah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Karena mereka masuk surga bukan sebatas dengan amalan saja, Pak. Tapi juga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka diberikan oleh Allah surga, masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Maka kemudian Allah pun menyebutkan tentang nasib orang-orang yang diberikan kitab catatan amal yang di sebelah kirinya. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, fayaqul ya laytani lam uta kitabiyah, wa lam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadhiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatannya di sebelah kirinya, dia berkata, aduh andaikan kitab catatan ini tidak usah diberikan saja kepadaku. Andaikan aku tidak mengetahui tentang hisab diriku bagaimana keadaannya. Aduh andaikan aku binasa saja, selesai, sudah tidak ada kehidupan setelah kematian. Tapi itu hanyalah omongan mereka saja, Pak. Hanya berandai-andai, menyesal dalam kehidupan akhirat. Sedangkan penyesalan di hari akhirat sudah enggak ada manfaatnya lagi, Pak. Mendingan di hari ini kita sesali dosa-dosa kita. Mendingan di hari ini kita ingat-ingat dosa-dosa kita daripada nanti di akhirat menyesal sudah tidak ada manfaatnya. Mau sabar enggak dikasih pahala. Iya kan? Makanya Allah mengatakan kepada penduduk api neraka, apa? Islawa fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakan ini panasnya api neraka. Silakan kalian sabar atau kalian pun tidak sabar, sama saja buat kamu. Kesabaran di hari itu sudah enggak ada manfaatnya. Sekarang di dunia, Pak, kesabaran masih ada manfaatnya. Maka kita sabarlah sedikit untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah sedikit untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Emang nikmat, tapi sebentar, sebentar nikmatnya di dunia itu. Tapi azabnya panjang dalam kehidupan akhirat. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Kata Ad-Dhahhak, yakni mautah la hayata ba'daha. Ya laitaha, aduh andaikan sudah tidak, kalau sudah mati udahlah, enggak ada ya kehidupan lagi. Tapi manusia masalahnya pasti dihidupkan, Pak. Kalau binatang ternak dibangkitkan, dikisos, dah jadi tanah. Makanya orang-orang kafir ketika melihat binatang-binatang itu jadi tanah, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Aduh andaikan aku jadi tanah saja. Ikhwata Islam. Ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat hartaku, kedudukanku, ternyata sama sekali tidak bisa menolak azab Allah dariku. Subhanallah. Ya. Para pemilik harta pada hari kiamat itu menyesal, ternyata harta sudah sama sekali tidak ada manfaatnya. Sebanyak apapun yang kita miliki dari harta dunia, ya akhi, enggak ada manfaatnya kalau ternyata tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anni maliyah. Tidak ada manfaatnya untukku hartaku itu yang telah ditumpuk-tumpuk begitu. Justru harta-harta itu ia malah ikut mengazab dia. Allah berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun." Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kata Allah. Di hari itu emas dan perak tersebut dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke jidat-jidat mereka, ke punggung-punggung dan rusuk-rusuk mereka, sambil dikatakan, inilah hasil apa yang kalian tumpuk-tumpuk dalam kehidupan dunia, rasakanlah yang kalian tumpuk-tumpuk tersebut. Ternyata hartanya malah ikut mengadab dirinya, ya akhwat Islam. Iya. Unta-unta yang ia miliki yang tidak dikeluarkan zakatnya ikut menginjak-injak dia. Kambing-kambingnya yang ia tidak keluarkan zakatnya ikut menanduk-nanduk dia dalam api neraka itu. Subhanallah, ya akhwat Islam. Ternyata harta tidak ada manfaatnya, ya akhi. Iya. Maka Allah mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, telah binasa kekuasaanku. Ternyata buat apa aku jadi jenderal kalau ternyata masuk neraka? Buat apa aku jadi presiden kalau masuk neraka? Kedudukan-kedudukan kamu yang di dunia itu di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Kamu boleh bangga sebagai seorang jenderal atau presiden atau direktur atau siapa di dunia ini, Pak. Tapi di akhirat itu semua sudah tidak ada manfaatnya lagi di mata Allah. Iya. Bahkan ketika Allah datang pada hari kiamat bersama malaikatnya bersaf-saf, Allah melipat langit dengan tangan kanannya, menggenggam bumi dengan tangan kirinya sambil berkata, "Anal Malik, aku tak akulah raja." Mana raja-raja dunia itu? Mana orang-orang yang sombong di dunia itu? Ikhwata Islam, azakumullah. Maka mereka berkata, halaka anni sultaniyah. Sudah binasa kekuasaanku. Aku sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Kedudukanku sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kalau dulu waktu di dunia, kamu sebagai orang yang petinggi-petinggi negara, mungkin saja kamu bisa kebal hukum. Tapi di akhirat tidak ada yang kebal hukum ya akhwal Islam. Kalau ia telah berbuat dosa, berbuat keburukan di dunia, masya Allah, bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, khudhuh faghulluh thumma al-jahima salluh, ambil dia, faghulluh, ikat dia dengan rantai-rantai. Maka para malaikat pun berlomba-lomba, diambil kakinya ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh, kemudian bakar ia ke dalam neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada kemampuan lagi manusia di saat itu ya akhal Islam. Tsumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an fasluquh. Kemudian ya, ia berada dalam silsilah, silsilah itu rantai besi yang panjangnya 70 dzira', fasluquh ya, dimasukkannya ke dalam tuburnya, dikeluarkannya dari mulutnya. Siksa yang sangat keras. Ya, masya Allah ya akhwat Islam azakumullah. Ingatlah tentang hari itu wahai para pecinta dunia. Ingatlah tentang hari itu wahai orang-orang yang berbangga dengan kedudukan. Ingatlah hari itu wahai anda-anda yang mempunyai kedudukan tinggi di negeri ataupun dimanapun. Taqillah, bertakwala anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Dia tidak yakin akan adanya hari kehidupan akhirat. Dia tidak mau tunduk kepada Rabbnya yang telah menciptakannya. Dia selalu berbuat maksiat, bahkan sombong kepada Rabbnya. Padahal dia manusia yang diciptakan dari air mani, lemah, tak punya kemampuan dan kekuatan. Ikhwata Islam azakumullah. Kata Ibnu Katsir, "Aila yaqumu bihaqqillah 'alaihi min ta'atihi wa ibadatihi wa la yanfa'u khalquhu wa yu'addi haqqahu." Ya. Artinya ia tidak mau menaati hak-hak Allah. Tidak mau dia melaksanakan hak Allah berupa menaati Allah dan beribadah kepada Allah. Fa inna lillahi 'alal ibad an yuhiduh wa la yusyriku bihi syai'an. Karena kewajiban para hamba adalah mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa lil 'ibadi ba'dhum 'ala ba'dhin haqqul ihsan wal mu'awana 'alal birri wat taqwa. Dan manusia pun punya hak satu sama lainnya untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi dia ya, kepada Allah sombong, kepada manusia meremehkan. Dia merasa dirinya punya kedudukan tinggi, seakan-akan kedudukan dia bermanfaat kelak pada hari kiamat. La wallah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Walihada, oleh karena itulah kata Ibnu Katsir, amarallahu biiqamis shalah wa ita'iz zakah. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat dan membayar apa? Zakat. Laksanakanlah ya akhi. Innahu kana la yu'minu billahil 'adzim. Sesungguhnya orang ini tidak beriman kepada Allah tidak pernah beriman kepada Allah ya, yang maha agung lagi maha besar. Di sini Allah mengingatkan kepadanya ya, bahwasannya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha agung lagi maha besar. Seharusnya dia berpikir, sebetulnya siapa sih yang menciptakan dirinya? Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi yang sangat besar dan agung begini? Siapa yang bisa menciptakan matahari dan yang lainnya? Apa dia tidak sadar kalau Allah Tuhannya maha agung dan lagi maha besar? Seharusnya kalau dia berpikir sedikit saja, sejenak, tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, dia akan sadar bahwa penciptanya maha besar dan lagi maha agung. Maka seharusnya dia itu merendahkan dirilah kepada Rabbnya dan penciptanya. Seharusnya dia beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Pada apa kemudian ya dia kemudian tidak beriman kepada Allah? Bahkan na'udzubillah, Pak. Ya ada orang mengatakan apa? Saya tidak takut neraka. Dengan penuh tantangan dia katakan apa? Saya siap masuk neraka. Saya tidak takut neraka. Masya Allah. Ya. Memang kalau di dunia sih memang kayaknya sih enak-enak aja gitu ya, Pak. Ada orang berbuat maksiat kok sama Allah malah dikasih kenikmatan terus. Semakin ia kurang beriman kepada kehidupan akhirat. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sesungguhnya ia dahulu di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak pula menganjurkan manusia untuk memberikan makan fakir miskin. Yang ia pikirkan hanya dirinya, tak pernah ia berpikir bagaimana untuk membantu fakir miskin. Subhanallah, ikhwatul Islam. Innahu kana la yu'minu billahil azim falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada teman yang bisa membantu dia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya. Kalau di dunia kan masih ada teman minta bantuan. Waduh, dipersulit nih. Telepon deh. Ya, jenderal kayak apa kayak ya, teman. Ini nih saya dipersulit. Masih bisa minta bantuan, Pak. Di akhirat enggak ada orang yang bisa membantu. Yang membantu diri sendiri kita apa? Amal. Ya amal saleh kita ya akhul Islam ma'azakumullah ya. Wala tu'amun illa min ghislin. Tidak pula pada hari itu ya makanan kecuali dari ghislin. Ghislin itu adalah seburuk-buruknya makanan penduduk api neraka. Ya, penduduk api neraka itu buahnya buah zakum, Pak. Iya. Yang kata Allah mayangnya saja bagaikan kepala-kepala setan. Minta minum dikasih minum air yang sangat panas mendidih. Enggak ada kenikmatannya dalam api neraka itu ya akhwat Islam. Iya. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Di mana ghislin itu adalah makanan yang terbuat dari nanah dan darahnya penduduk api neraka. Ya. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang suka berbuat dosa. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah bersumpah. Allah berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Maka tidak, sungguh aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang kamu tidak lihat. Apa sih maksudnya yang kamu lihat dan apa sih yang kamu tidak lihat? Insyaallah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.